Baik pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah. Mama dan A. Mama dan A. Baik, sudah semakin keras suaranya ya. Enggak kelihatan lagi puasa gitu. Semangat semuanya ya, tapi jangan terlalu bersemangat sehingga nanti pada gelindingan. Iya. Tadi sudah ada cincin yang jatuh ya, tergelang lama-lama ya. Baik, masih bersama-sama dengan kita adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah dari Gandaria, Jakarta Selatan dan Majelis Taklim Nur Anisa dari Tanjung Duren. Tanjung Duren, Jakarta Barat ya. Yang salah satu anggotanya adalah Ibu Darti ya. Iya. Ya, Ibu Darti. Seperti biasa Ibu Darti ya, dan ibu-ibu semua yang ada di sini, setiap hari kita menghadirkan narasumber atau bintang tamu yang insya Allah bisa kita ambil hikmahnya dari pengalaman hidup ya. Mudah-mudahan apa yang nanti dibicarakan bisa bermanfaat ya Bu Darti ya. Curhat dong Bu Darti. Iya, baik ya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Ibu Harini Bambang Wahono. Assalamualaikum Ibu Harini. Waalaikumsalam. Bambang Wahono adalah nama Bapak atau nama suami? Nama suami. Nama suami ya, ya. Jadi bagaimana keseharian Ibu Harini Bambang Wahono? Sebelum berbincang-bincang, kita lihat dulu video berikut ini. Setiap orang memiliki cara untuk mengisi kehidupan yang bisa membawa manfaat, baik bagi dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Ibu Harini, seorang praktisi lingkungan, adalah seorang panutan bagaimana kita mengisi kehidupan. Memasuki usianya yang ke-68 tahun, ia tetap aktif melakukan kegiatan lingkungan, khususnya mengelola dan daur ulang sampah bersama warga di sekitarnya. Selain itu, ia aktif dalam melakukan penghijauan lingkungan di sela-sela kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Ibu Harini mendapatkan penghargaan Kalpataru pada tahun 2001. Sosok sederhana ini sebenarnya tidak berangan-angan tinggi. Baginya, melakukan sesuatu yang nyata bagi lingkungan lebih berarti hingga dapat dirasakan manfaatnya daripada hanya sekedar bermimpi. Baik pemirsa, itu dia video tentang Ibu Harini Bambang Wahono ya. Kalpataru itu apa sih Ibu Harini? Kalpataru itu sebuah penghargaan dari pemerintah mengenai lingkungan. Lingkungan. Jadi ya, orang-orang yang berjasa terhadap lingkungan diberikan hadiah penghargaan Kalpataru. Iya. Nah, bisa diceritakan bagaimana ceritanya sehingga sampai dapat Kalpataru? Ya, begini. Kalau sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mama dan A.A. tadi udah begitu lengkap, sehingga apa yang akan saya sampaikan ini mungkin hanya sebagian kecil aja. Iya. Jadi Kalpataru itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada praktisi lingkungan yang pemerhati lingkungan, yang peduli akan lingkungan, menyelamatkan bumi, menyelamatkan tanaman, karunia dari Allah. Itu adalah diberikan penghargaan Kalpataru. Iya. Nah, udah ya, sejak berapa lama? Dari kapan Ibu hari ini melakukan penghijauan dan di mana aja yang dihijaukan, Bu? Iya. Saya mulai dari udah lama sekali, dari tahun 86 saya sebagai ketua PKK RT pada waktu itu karena suami menjadi ketua RT. Nah, saya mulai dengan menerapkan program PKK yang ke-9 yaitu kelestarian lingkungan hidup. Saya mulai dari diri saya sendiri dan juga mengajak masyarakat untuk berperan dalam menyelamatkan lingkungan. Iya, berarti sekitar 23 tahun. Iya. Ya, 23 tahun iya. Ibu menghijaukan, membersihkan lingkungan Ibu. Apa yang mendorong Ibu melakukan itu? Kan nggak dibayar ya, Bu ya? Iya, untuk menghijaukan juga harus beli tanaman sendiri ya? Iya. Iya. Apa karena Ibu bapaknya suka yang ijo-ijo? Ya, itu juga mungkin. Mungkin juga ya. Ya, tapi apa yang paling mendorong kan sampai lingkupnya sejauh mana gitu ya, sehingga apa satu RT jadi ijo semua gitu. Iya. Sebelumnya saya mau meralat, usia saya sudah 78. bukan 68.